Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Sera. Negareto. Rompi pada di kanan kiri, tu bajak kacamata hitam bergaya. Siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau. Lantas tuntas kriminalitas, layani kasus luas tanpa batas. Lawan panas dengan turun kita lalu lintas, cinta kita dua. Cari polisi, untuk aku kecil mamaku bertanya. Rompi pada di kanan kiri, tu baca kacamata hitam bergaya. Siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau.